الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد berkata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala bab wujubud dukhul fil islam kullihi bab wujubid dukhul fil islam kullihi wa tarki ma siwa bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa-apa yang selainnya. Di beberapa bab sebelumnya ada bab wujub al-istighna bimutaba'atil kitab an kulli ma siwa, wajibnya mengikuti al-kitab dari segala sesuatu yang selainnya. Dan di sini ditekankan lagi bab wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan apa-apa yang selainnya. Maksud dari Syekh di sini dan dari bab yang telah lalu, yang ketiga beliau menjelaskan tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan meninggalkan yang selainnya, dibawakan hadis tentang Umar membaca atau di tangannya ada lembaran-lembaran Taurat, menunjukkan bahwa seorang itu harus komitmen dengan syara'i, dengan syariatul Islam, masuk ke dalamnya secara sempurna dan meninggalkan segala sesuatu selain dari itu. Kalau Taurat saja, yang asal Taurat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah itu dirubah dan diganti oleh orang-orang Yahudi, nah, dan kita diharuskan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja, dan diharamkan oleh Nabi melihat ke dalam At-Taurah tersebut, maka yang seperti ini saja dijauhi, apalagi kalau melihat ke buku-buku yang memang asalnya merupakan kesesatan-kesesatan, seperti buku-buku filsafat, buku-buku zandaqah, ya, dan juga bisa dimasukkan dengannya buku-buku ahlil ahwa dan seterusnya. Maka wajib untuk masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan segala sesuatu selain dari al-Islam itu. Kemudian di sini beliau katakan wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kaffatan, secara sempurna. Iya, seorang muslim diperintahkan untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna, seluruh bagian dari bagian Islam itu, apakah akidah maupun syariah. Dan menunjukkan bahwa ciri dari syariatul Islam adalah syariatun syamilah, syariat yang universal, mencakup segala sesuatu dan relevan di setiap zaman dan di setiap tempat. Dan ini menunjukkan kemuliaan Islam dan keutamaan Islam dan kemuliaan bagi kaum muslimin. Karena itu kewajiban kita hanya sekedar masuk ke dalam Islam secara sempurna. Sini dengan bentuk perintah, masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna, menunjukkan wajibnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wama unzila min qabrik al-ayata, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Al-ayata, sini al-ayata maksudnya dari Syekh lanjutkan ayat, Iya. Kalau kita baca ayat ini secara keseluruhan, akan nampak lebih jelas maksud dibawakannya ayat di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dalam Al-Quran dikatakan, Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asyaitanu an yudhillahum dalalan ba'ida. Tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum engkau? Yuriduna, mereka menginginkan, ayyatahakamu ila tagut, untuk berhukum kepada tagut. Wa qad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk kafir darinya. Wa yuridu syaitan, dan syaitan menginginkan, ayyudhillahum dalalan ba'ida, untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Iya. Maka tidak dinamakan orang yang mengikuti syariat Islam dan syariat sebelumnya kecuali kalau dia melaksanakan syariat itu secara sempurna. Karena itu orang-orang yang hanya sekedar berucap saja, kami beriman terhadap apa yang engkau bawa ya Nabi Muhammad, apa yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan kepada orang sebelum engkau, padahal perbuatannya tidak menunjukkan atau dia tidak mengerjakan Islam, itu adalah perkara yang menunjukkan jauhnya ia dari keislaman. Ya, apabila yang dia lakukan tersebut adalah pembatal keislaman, seperti di sini berhukum kepada tagut. Karena itu diingkari orang-orang yang hanya sekedar berucap seperti ini dan perbuatannya menyelisihi ucapannya. Ya. Dan perbuatannya bertentangan dengan apa yang dia ucapkan. Karena itu harus masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya. Kalau memang beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada apa yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, dan agama para nabi sama, yaitu seruan untuk mentauhidkan Allah, maka dia harus kufur terhadap tagut dan tidak boleh berhukum kepada tagut. Kan begitu? Nah, ini maksud dibawakannya ayat di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab sebagai penekanan wajibnya masuk ke dalam Islam secara sempurna. Walaupun ada pengakuan, tetapi kalau sebagiannya dia tinggalkan dan tidak masuk, apalagi hal tersebut merupakan pembatal keislaman, pembatal tauhid, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Iya. Nah, wa qauluhu ta'ala, ayat yang ketiga, dan firman Allah ta'ala, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' al-ayata. Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka itu berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Lihat, orang yang memecah belah agama tidak masuk dalam bagian agama. Kan begitu? Karena itu Nabi dikatakan kamu tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Artinya pernyataan harus berlepas diri dari mereka dan meninggalkan mereka, orang-orang yang memecah belah agamanya. Iya. Menunjukkan bahwa seorang itu harus masuk ke dalam agama secara sempurna dan meninggalkan segala sesuatu selain dari itu. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Iya. Sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasulnya dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata, kami beriman dengan sebagian, kami kafir terhadap sebagian. Lihat ya, beriman terhadap sebagian, kafir terhadap sebagian. Tidak masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Nah, wa yuriduna ayyattakhidhu baina dhalika sabila. Dan mereka ingin menjadikan antara hal tersebut jalan. Apa hukum penegasan dalam Al-Quran? Ulaika humul kafirun haqqa. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benar kekafiran. Iya. Ini tiga ayat semuanya menjelaskan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam secara sempurna dan meninggalkan segala sesuatu selain dari keislaman. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qoulihi ta'ala, Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam firman Allah Ta'ala, yawma tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh al-ayah. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan firman Allah Ta'ala, hari ada wajah-wajah yang putih dan ada wajah-wajah yang menghitam. Ada yang memutih dan ada yang menghitam. Al-ayatah. Kata Ibn Abbas, beliau tafsirkan, tabiyaddu wujuh ahli sunnati wal i'tilaf wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf. Menjadi putih wajahnya ahli sunnah dan i'tilaf. I'tilaf persatuan, orang yang berada di sunnah dan persatuan, ya sama ahli sunnah wal jamaah. Wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wal ikhtilaf, dan menjadi hitam wajahnya ahli bid'ah dan ikhtilaf. Iya. Ta'liq di bawah dikatakan ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, Abu Nasr dalam Al-Ibana, Al-Khatib dalam tarikhnya, Al-Lalikai dalam As-Sunnah, dari Ibnu Abbas dengan lafaz tabyaddu wujuhu ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ati wad dalalah, sebagaimana dalam Ad-Durrul Mansur. Lafaz yang ada dalam Ad-Durrul Mansur, wajah ahli sunnah menjadi ahli sunnah wal jamaah menjadi putih, dan wajah ahli al-bid'ah wad dalalah menjadi hitam. Nah, atar ini butuh diperiksa kembali. Pada sebagian jalannya memang ada kelemahan, cuman ini atar yang sudah masyhur. Nah, baik, di sini lihat wajah ahli sunnah, orang-orang yang komitmen dengan sunnah Nabi, ahli sunnah wal jamaah, dan mereka ini adalah salah satu sifat ahli sunnah. Mereka mempunyai ciri dakwah universal yang mencakup secara keseluruhan, yang menggambarkan Islam itu sendiri, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, maka wajah mereka memutih. Selain dari itu, dari ahlul bid'ah, ya, yang bikin perkara baru, yang menambah di dalam agama, dan ahlul ikhtilaf, maka mereka ini wajahnya menjadi hitam. Nah, menunjukkan hadar dan tahdir yang sangat keras terhadap orang yang hanya mengambil sebagian dari agama dan meninggalkan sebagian yang lainnya, atau orang yang membuat perkara baru di dalam agama. Iya. Kemudian setelah itu beliau bawakan hadis. Iya. Kata Syekh An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil حد والنعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه ألانية كان في أمتي من يصنع ذلك. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh akan datang kepada umatku ma ata ala bani Israil, apa-apa yang datang kepada bani Israil, حد والنعل بالنعل, ya, sejarak satu sendal, ya, satu sendal, maksudnya jarak sama persis, ya, setapak demi setapak. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyah, bahkan sampai di antara Bani Israil ada yang mendatangi ibunya, ya, terang-terangan berzina dengan ibunya, terang-terangan. Kata Nabi, kana fi ummati may yasna'u dhalik, akan ada nanti pada umatku orang yang mengerjakan hal tersebut. Kemudian setelah itu beliau katakan, wa anna bani Israil tafarraqat ala 72 millah, dan sungguhnya bani Israil terpecah menjadi 72 millah, ya, millah agama, jalan. Wa taftariqu ummati ala 73 millah, dan umatku akan terpecah menjadi 73 millah, kulluhum finnar illa millatan wahida, semuanya dalam neraka kecuali satu. Qalu man hiya ya Rasulullah, mereka bertanya, siapakah ia wahai Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Nah, hadis ini dari jalan Abdullah bin Amr bin As, itu di dalam sanadnya rawi bernama Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi. Iya, lemah haditsnya. Cuman Yang benar, yang hadis ini bisa dikuatkan dari jalan-jalan yang lain. Dan umum makna ayat Al-Quran, wa may yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini menguatkan makna hadis ini, ya, semakna dengan hadis ini. Naam. Lihat, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, falyata'ammalil mu'min alladhi yarju liqa' Allah kalam as-sadiq al-masduq fi hadzal maqam. Hendaknya seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah memperhatikan perkataan as-sadiqul masduq. Siapa as-sadiqul masduq? Yang jujur dan yang benar dan dibenarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal maqam, dalam tempat ini, maksudnya dalam hadis ini, khususan qaulahu, ya, secara khusus sabda beliau, ma ana alaihi wa ashabi, apa-apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Rawahu Tirmidzi. Ya laha min mau'izatin, wahai, betapa baiknya nasihat ini, lawa faqat minal qulubi haya, andai kata ada kehidupan dalam hati itu. Nah, ini istimbab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lihat, beliau memerintahkan supaya seorang mukmin yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah memperhatikan sabda Rasulullah ini, apalagi sabda beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Ini penekanan beliau di kalimat ma ana alaihi wa ashabi. Hendaknya seorang itu berpegang dengan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya juga berada di atasnya, menunjukkan bahwa beliau menginginkan dengan keislaman yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ya. Dan di dalam hadis, pernyataan tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Islam itu jalan yang terang, jalan yang malamnya sama dengan siangnya, jelas sekali jalan Islam. Dan harus ada tamayyuz, pembedaan, dan menampilkan Islam itu berbeda dengan yang lainnya, sebagaimana datangnya Islam itu berbeda dengan seluruh agama. Sebab dasar dari syariat Islam adalah berbeda dengan apa, menyelisihi orang-orang kafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, maka ia termasuk dari kaum tersebut. Maka di sini syariat Islam syariat yang penuh dengan ketegasan, ya, dan penuh dengan kejelasan, dan harus ada perbedaan dengan hal-hal yang menyimpang darinya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang 33 golongan, dengan tegas beliau katakan semuanya dalam neraka. Ya, tidak sungkan-sungkan. Menunjukkan bahwa seorang itu harus punya tamayyuz. Ya, dan kebenaran itu harus dinampakkan. Kebenaran itu harus dijelaskan. Tidak boleh disamarkan dengan yang lainnya. Beliau tegaskan dengan penegasan sedemikian rupa, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya, dan diterangkan yang benar. Terangkan yang benar. Yang benarnya diterangkan ma ana alaihi wa ashabi. Maka ini mau'izah yang sangat agung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada umatnya supaya menjadi ukuran jalan kebenaran, yaitu mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf rahimahumullahu taala. Kata beliau, rawahu aidan, dan diriwayatkan juga olehnya. Siapa ini meriwayatkan? Tirmidzi. Wafat Tirmidzi yang paling dekat. Dari hadith Abi Hurairah wa sahahahu, dan hadithnya disahihkan. Lakin laysa fihi dhikrun nar, akan tetapi tidak ada penyebutan neraka di dalamnya. Wa huwa fi hadith Muawiyah, dan dia juga dalam hadith Muawiyah. Ya. Inda Ahmad wa Abi Daud, di sisi Ahmad dan Abu Daud. Wa fihi, dan di dalamnya, ya, hadith tentang perpecahan umat ini sahih dari seluruh jalan-jalannya. Hadith Abu Hurairah hasan lidatihi. Hadits Muawiyah kayaknya juga bisa dihasankan. Dan ini lafaz yang disebutkan di sini. Wa fihi, dan di dalamnya, dalam hadits Muawiyah ada tambahan, innahu sayakhruju min ummati qaumun tatajara bihim tilkal ahwa'u kama yatajara al-kalabu bi sahibihi fala yabqa minhu 'irqun wala mithlun illa dakhalahu. Kata beliau, sungguhnya akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum, tatajara bihimul ahwa, Jara ya jari, itu berjalan, berlari. Tata jara, saling berlari. Ya. Pada mereka tilkal ahwa, hawa nafsu itu. Kama yatajara al-kalab, sebagaimana yatajara al-kalab. Sini bacanya al-kalab. Al-kalab dalam aunul ma'bud dikatakan di fathah kaf dengan lamnya. Itu adalah penyakit yang menimpa manusia karena gigitan anjing kalab. Ya. Bagaimana kalab itu? Tidak satu orang pun yang digigit kecuali dia juga akan ikut gilanya anjing ini, seperti bentuk seperti itu. Maka orang yang tergigit ini akan mendapatkan apa namanya penyakit-penyakit yang jelek, dan ia pun tidak mau minum sampai mati dalam keadaan haus. Itu al-kalab. Penyakit apa kira-kira ya? Hah? Begitu apa Rabi? Ya, khair insyaallah. Demikian. Jadi penyakitnya ini luar biasa. Ya. Gigit langsung. Tidak bisa makan, tidak bisa minum. Ya. Dalam keadaan seperti itu. Ya. Maka dikatakan di sini fala ya baqa minhu irqun wala mithalun illa dakhalahu. Tidak tersisa darinya irq, urat, wala mithal, persendian kecuali dimasuki. Ya, urat dan persendian betul-betul masuk dan menyusup dalam tubuhnya. Nah, akan ada nanti yang seperti ini. Akan ada yang seperti ini. Dan ini peringatan keras untuk menjauhi segala sesuatu itu. Dan ini seakan-akan isyarat dari Syekh. Ya, penekanan beliau wajibnya masuk ke dalam Islam secara keseluruhan dan meninggalkan selainnya. Ya, harus dijelaskan meninggalkan selainnya. Jangan dikatakan masuk saja secara keseluruhan. Ya, harus diterangkan antara perintah dan larangan. Ya, antara kebaikan dan kejelekan. Karena itu dibawakan juga di sini akan ada nanti hawa nafsu yang menyeret manusia seperti ini. Mengalir betul, membuat dia larut, ya. Sampai tidak tersisa satu urat dan satu persendian kecuali dimasuki. Ya. Maka di sini menunjukkan atau mengharuskan seorang muslim itu komitmen dengan agamanya. Betul-betul berpegang dengan agamanya dan masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kemudian kata beliau, wataqaddama qawluhu wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan telah terdahulu sabda beliau, orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Ya. Ini juga menunjukkan tentang tidak bolehnya mencari selain dari Islam. Harus meninggalkan selain dari Islam dan harus mengambil dari Islam saja. Ya. Nah, itu sisi diulanginya lagi hadis ini di sini dan diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Iya. Baik. Kemudian bab setelahnya, bab ma jaa annal bid'ata ashaddu minal kabair. Bab apa-apa yang menerangkan atau apa yang datang bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya dari dosa besar. Sebagaimana yang telah kita terangkan bahwa ini kitab termasuk kitab manhaj, menjelaskan jalan hidupnya seorang muslim yang ingin berada di atas kebenaran dan jalan Islam yang benar. Ya. Maka beliau merinci dengan jelas bagaimana jalan Islam itu. Dan beliau sudah menyinggung, ya, dan mengisyaratkan bahwa Islam yang benar itu adalah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama as-salaf. Hanya dengan ittiba dan meninggalkan bid'ah. Ya. Dan Islam itu nampak kemuliaannya, nampak keagungannya, takala Islam ini tidak butuh tambahan apapun. Dan di dalam Islam ada syariat menerangkan bahwa bid'ah, perkara baru dalam agama, itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Maka Syekh di sini memberikan judul bab tersendiri. Ya. Dengan alasan itu semua. Masuk dalam keutamaan Islam, juga masuk dalam penegasan tentang bagaimana Islam yang benar, dan masuk dalam penegasan harusnya meninggalkan segala sesuatu selain dari Islam. Segala sesuatu selain dari Islam, apakah itu berseberangan dengan Islam, apa namanya, secara nyata seperti kekafiran, atau berseberangan dengan Islam tapi ada bentuk kesamar, apa, ada bentuk yang agak samar seperti bid'ah yang banyak orang tertipu darinya. Nah, di sini beliau mengingatkan tentang bid'ah yang banyak manusia yang tertipu, ya, dan samar terhadap perkara ini. Maka beliau tekankan dengan pertekanan yang sangat kuat, kata beliau, bab bahwasanya apa yang datang menjelaskan bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada, ya, dosa besar. Asyad lebih berbahaya, lebih besar dosanya daripada dosa besar. Beliau akan bawakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang itu. Kata beliau, wa qawluhu azza wa jalla, dan firman Allah Azza wa Jalla, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan dengannya atau kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang ia kehendaki. Lihat di sini, Allah tidak mengampuni perbuatan kesyirikan dan mengampuni selain dari itu. Apa yang dibawa dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kesyirikan itu bentuknya masuk ke dalam jenis bid'ah. Sebab bid'ah itu dikatakan lebih besar bahayanya dari maksiat dan lebih khatir ancamannya terhadap syariat Islam, terhadap agama seorang, dari maksiat. Karena jenis bid'ah itu di dalamnya satu, penentangan langsung terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam Al-Qur'an dikatakan innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin, sungguhnya orang yang menentang Allah dan rasulnya mereka itu adalah orang yang dihinakan. Ini menentang secara nyata, bikin perkara baru tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi letak besarnya ini, pertama penentangan, yang kedua istidrak. Ia apa namanya, mengoreksi ajaran Nabi. Harusnya ajaran Nabi sisa dilaksanakan, ini dikoreksi, diberikan tambahan, diberikan ta'liqat, diberikan istidrak. Nah, ini letak bahayanya. Kemudian yang ketiga, bahaya yang ketiga menunjukkan besarnya bid'ah ini, lebih berbahaya daripada maksiat. Dia ini pensyariatan suatu agama yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Mensyariatkan suatu sebab di atas namakan agama. Nah, kemudian yang keempat, dia membentuk beberapa perkara sebagai ibadah yang hal tersebut tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi jenis syirik itu masuk ke dalam jenis bid'ah dalam bentuk yang seperti ini. Sebab syirik adalah perbuatan membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di akhir ayat di surah Nisa itu dikatakan wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka ia telah membuat kedustaan yang sangat besar. Kalau begitu apa sisi pendalilan pengarang dibawakannya ayat di sini menjelaskan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar? Iya. Antum bisa lihat ta'liq antum di situ, pertanyaan diajukan kepada Syekh Bin Baz. Nah, Syekh Bin Baz ditanya, halil bid'atu tadkhulu tahtal masyi'ah idza lam takun mukaffirah? Apakah bid'ah itu masuk dalam masyi'ah? Sekarang kan ada dua dalam ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sebelum saya lanjutkan perkataan Syekh Bin Baz, saya terangkan ayat dulu. Jadi sekarang ada dua bagian. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki. Ini dosa ini yang tersebut dalam ayat ini ketika meninggal sudah dan belum bertobat. Meninggal dan belum bertobat. Iya. Kalau dia meninggal dan belum bertobat, adapun dosa kesyirikan tidak akan diampuni. Adapun selain dari dosa kesyirikan itu di bawah masyiah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, maka dia diampuni. Kalau Allah berkehendak menyiksa dia, maka dia akan disiksa dahulu. Dipahami di sini? Pahami ini, ikhwah? Ya. Kemudian sisi yang kedua yang saya perlu jelaskan dalam ayat, kalimat innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak mengampuni perbuatan kesyirikan. Syirik apa yang diinginkan di sini? Syirik akbar atau syirik asgar? Hah? Sebagian para ulama mengatakan syirik akbar saja, sebagian mengatakan syirik asgar juga. Tapi yang benarnya semuanya tercakup dalam ayat. Syirik asgar dan syirik akbar masuk di dalamnya. Dan bid'ah sekali lagi jenisnya dari sini. Ya. Sekarang setelah paham ini, sekarang kita lanjutkan. Ya. Jadi Syekh Bin Baz ditanya, apakah bid'ah masuk dalam masyiah? Ya. Kalau bid'ahnya gairu mukaffirah, bid'ahnya tidak mengkafirkan. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, masuk dalam syirik akbar tentunya, kafir keluar dari Islam, kan begitu? Sekarang bid'ahnya tidak mengkafirkan, apakah dia masuk dalam masyiah? Kalau Allah berkehendak, dia diampuni. Kalau Allah berkehendak, dia tidak akan diampuni. Ya, sama dengan selain dosa kesyirikan, ya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka apa jawaban Syekh bin Baz? Kata beliau, ma tadkhulu fid dzunub. Bid'ah itu tidak masuk dalam dosa. Ya. Li'annahu mutawa'ad 'alaiha fin nar wal iyadhu billah. Karena bid'ah itu diancam dalam neraka, ya, dan kita berlindung kepada Allah. Illa ayatuba nas'alullah al-afiyah, kecuali kalau dia bertobat, ya, kita meminta kepada Allah al-afiyah. Kemudian kata beliau, lakin in kanat duna syirk yurja li sahibiha. Akan tetapi kalau bid'ah itu dibawa kesyirikan, maka akan diharapkan bagi orang yang melakukannya. Ya. Kalau bid'ahnya dibawakan kesyirikan, diharapkan. Li'annaha tadkhulu fil ma'na min jihatil ma'asi. Akan tetapi dia masuk dalam makna dari sisi al-ma'asi. Lakinnaha ghairu dakhilah. Akan tetapi dia tidak masuk, ya, tidak masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha fil jumlah. Jadi secara jumlah tidak masuk dalam firman Allah, yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, kemudian kata beliau, lakin idza kana al-mubtadi' bid'atuhu atau bid'atahu duna syirk fahiya laha hukmul ma'asi min jihatin annahu la yukhallat finnar in dakhala finnar. Ya. Tapi syirik ini, ya, sungguhnya mubtadi, kalau bid'ahnya dibawa kesyirikan, maka dia hukumnya mendapatkan hukum ma'asi dari sisi tidak dikekalkan dalam neraka. Ya, kalau dia masuk dalam neraka. Dipahami sini ikhwa jawaban Syekh bin Baz? Ya, Syekh bin Baz membedakan antara hukum ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu hukumnya pertama, apakah ahlul bid'ah kekal dalam neraka? Pertanyaan pertama. Kalau bid'ahnya mengkafirkan, kan kekal dalam neraka. Kalau bid'ahnya tidak mengkafirkan, maka bid'ahnya ini tidak mengekalkan dia dalam neraka sebagaimana maksiat yang lain tidak kekal dalam neraka kalau dia lakukan. Jadi kalau dari sisi ini sama, sama-sama tidak kekal dalam neraka. Tapi kalau dalam masyiah, kalau maksiat itu kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak tidak diampuni. Apakah bid'ah juga seperti itu? Di sini bid'ah tidak masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bid'ah ini lebih berbahaya daripada maksiat. Dipahami? Ini sisi pendalilan. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan ayat ini di sini, menjelaskan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya. Kemudian yang kedua, wa qauluhu ta'ala, firman Allah taala, "Faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudhillan nasa bighairi 'ilmin." Siapakah yang lebih zalim? Sini kalimat, siapakah yang lebih zalim? Mimman iftara 'ala Allahi kadziban, dari orang yang berbuat kedustaan atas Allah, liyudhillan nasa bighairi 'ilmin, sehingga ia menyesatkan manusia, akibatnya ia menyesatkan manusia tanpa ilmu. Di situ lam lil aqibah, kata para ulama. Ya, itu perbuatannya dia ini membuat kedustaan atas Allah, mengakibatkan sesatnya manusia tanpa ilmu. Ya. Mengakibatkan sesatnya manusia tanpa ilmu. Di sini lihat kalimat iftira, lagi-lagi sisi pendalilan beliau iftira, dan sifat bid'ah itu adalah iftira, membuat kedustaan. Ya. Maka siapa yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? Menunjukkan bahwa bid'ah ini termasuk perkara atau perkara yang sangat zalim sekali. Perkara yang sangat zalim sekali. Dipahami? Beda dengan maksiat. Ya. Maksiat dia melanggar. Dia jatuh dalam maksiat tapi tidak buat kedustaan terhadap Allah. Ya, beda dengan bid'ah. Ya, bid'ah ini berbuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dikatakan, ditanya dalam bentuk pertanyaan, faman adzlamu, siapa yang lebih zalim? Menunjukkan ini yang paling zalim sudah. Tidak ada yang lebih zalim dari ini. Ya. Menunjukkan bahwa bid'ah ini lebih berbahaya, lebih besar daripada dosa besar. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah taala, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Hendaknya mereka menyandang dosa-dosa mereka secara sempurna pada hari kiamat, dan mereka juga harus menyandang dosa-dosa orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Wahai betapa jeleknya apa yang mereka perbuat, mereka lakukan dari dosa. Iya, lihat di sini. Ini orang yang menyandang dosanya sempurna, dan dia menyandang lagi dosa orang lain. Ini bentuknya bid'ah. kebanyakan bentuk bid'ah. Sebab sifat dari bid'ah itu kebanyakannya dia meyakini dirinya di atas hak, karena itu diajari sama orang, disampaikan kepada orang. Beda dengan maksiat. Maksiat, kebanyakan orang, ini saya berbicara kebanyakan, kebanyakan orang tahu dirinya di atas kesalahan. Karena itu kemungkinan dia mengajak kepada orang lain itu juga lebih kurang. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa bid'ah ini lebih berbahaya daripada maksiat. Ya, kemudian setelah itu beliau bawakan beberapa hadis. Kata beliau, wa fi sahih, dan di dalam as-sahih. Nah, dalam as-sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam as-sahih di ta'liq disebutkan, keluarkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Ali bin Abi Thalib. Ya, dan juga Imam Muslim mengeluarkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang khawarij. Ya. Orang-orang khawarij, dikatakan khawarij jamak dari kharija, orang yang keluar dari Islam. Yaitulah dari konteks hadis yang diambil itu, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahm minar ramia. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya busur dari keluarnya anak panah dari busurnya. Iya. Makanya mereka dinamakan khawarij. Yaitu salah satu penamaan mereka. Lakop-lakopnya, walaupun banyak lakopnya, kadang dinamakan Haruriyah, kadang dinamakan Khawarij, ya, kadang dinamakan Al-Hakamah, ya, dan seterusnya. Ada penamaan-penamaan lain, cuman lebih dikenal dengan orang-orang Al-Khawarij. Nabi berkata tentang Al-Khawarij, aina ma laqitumuhum faqtuluhum. Dimanapun kalian menjumpai mereka, faqtuluhum, bunuhlah mereka. Ya. Ini perintah membunuh orang-orang Khawarij. Tapi perintah ini siapa yang menerapkan? Adalah pemerintah. Ya, orang yang mempunyai kekuasaan, bukan setiap orang. Nah, kemudian lain laqitahum laqtulannakum qatla'at. Ya, dalam riwayat lain, ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau saya menjumpai mereka, orang-orang Khawarij ini, saya akan bunuh mereka seperti dibunuhnya kaum 'Ad. Ya. Pernyataan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij. Sebaliknya dikatakan wa fihi, di dalamnya, dalam as-sahih juga. Dan ini hadisnya dalam Sahih Muslim. Naha an qatli umara'il jawr ma sallu. Beliau melarang dari membunuh pemerintah yang zalim, pemerintah yang melampaui batas sepanjang mereka masih salat. Lafadznya dalam Sahih Muslim dari hadis Auf bin Malik al-Ashja'i. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu a'immatikum alladhina tuhibbunakum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik imam kalian, pemimpin kalian adalah orang yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka dan mereka juga mendoakan kebaikan untuk kalian. Wa syiraru a'immatikum alladhina tabaghadunahum wa yubghidunakum wa tal'anunakum wa yal'anunakum. Dan sejelek imam kalian, pemimpin kalian adalah orang yang kalian benci dan mereka membenci kalian. Dan kalian melaknat mereka dan mereka juga melaknat kalian. Ya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nunabidhukum inda dhalik? Ya Rasulullah, apakah kita boleh untuk melepaskan mereka pada saat itu? Kata beliau, la, tidak boleh. Ma aqamu fikum as-salah. Sepanjang mereka masih menegakkan salat pada kalian. La ma aqama fikum as-salah. Tidak, sepanjang mereka masih menegakkan salat. Nah. Lihat. Sampai disebutkan kelanjutan hadis. Sekarang apa sisi pendalilan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini membawakan hadis tentang Khawarij dan hadis tentang larangan membunuhi para pemimpin yang melampaui batas? Iya. Sangat jelas sekali sebenarnya sisi pendalilannya. Orang-orang Khawarij, mereka menyandang bid'ah atau maksiat? Saya tanya. Menyandang bid'ah. Kan begitu? Pemimpin yang zalim, bid'ah atau maksiat? Hah? Maksiat. Sekarang kita lihat Khawarij. Khawarij hukumnya apa? Disuruh dibunuhi. Sebab bid'ah. Para imam, pemimpin yang zalim, hukumnya apa? Apakah dibunuhi, boleh diperangi? Tidak boleh, sepanjang masih sholat. Ini menunjukkan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ya. Dan ini pendalilan ini Ini pendalilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa. Sebelumnya di jilid 20 halaman 103 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, kata beliau, inna ahlal bid'ah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah bis sunnati wal ijma', kata Ibnu Taimiyah. Kata beliau, sungguhnya ahlul bid'ah itu lebih jelek daripada ahlil ma'asiat, pengikut syahwat, berdasarkan dalil dari sunnah dan menurut kesepakatan para ulama. Ini penekanan dari Ibnu Taimiyah bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat berdasarkan dalil dari sunnah dan ijma, kesepakatan di kalangan para ulama. Bahaya betul bid'ah ini. Karena itu dibawakan dalil ini. Setelah itu Ibnu Taimiyah membawakan dalil ini. Ibnu Taimiyah sebut bahwa Nabi memerintahkan membunuh Khawarij karena mereka punya bid'ah, dan Nabi melarang ya, membunuh pemerintah yang zalim, memerangi pemerintah yang zalim karena bentuknya kemaksiatan pada mereka. Menunjukkan bahwa bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Ya. Dipahami ini ya sisi pendalilannya. Kemudian kata beliau, wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ana rajulan tasaddaqa bi sadaqatin hatta tataba'an nasu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Jarir bin Abdullah, sungguhnya seorang lelaki bersedekah dengan suatu sedekah sehingga manusia pun mengikuti. Ini ringkas ya. Kalau di dalam Sahih Muslim itu ada orang yang datang, kemudian Nabi berwasiat. Ya. Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Maka orang-orang diam. Setelah lama diam, berdirilah satu orang, kemudian dia bersedekah. Setelah itu, yang lainnya juga ikut bersedekah. Maka Nabi setelah itu mengucapkan hadis ini. Kata beliau, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi." Min ghairi ayyan qusum min ujurihim syai. Siapa yang memberi contoh di dalam Islam dengan contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ini salah satu keutamaan Islam. Iya. Salah satu keutamaan Islam. Orang yang memberi contoh baik, suri tauladan baik dalam perbuatan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang melakukannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusum min awzarihim syai. Dan siapa sebaliknya, siapa yang memberi contoh dalam Islam dengan contoh yang jelek, dia bikin perkara baru kemudian dia bikin contoh jelek, kana alayhi wizruha, dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengerjakannya. Min ghairi ayyan qusum min auzarihim syai, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu mithluhu min hadis Abi Hurairah wa lafdhuhu. Dan bagi Imam Muslim juga ada riwayat semisal dengannya dari Abu Hurairah dan lafadznya, man da'a ila huda, siapa yang berdakwah menyeru kepada petunjuk. Ya. Maksudnya siapa yang menyeru kepada petunjuk, dia juga dapat pahalanya dan pahala orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Tsumma qala, wa man da'a ila dhalalah, dan siapa yang menyuruh kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosanya, dan seterusnya. Sama dengan konteksnya di sini. Dipahami? Ya. Sisi pendalilan pengarang di sini jelas menunjukkan tentang bahaya bid'ah. Bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Ya. Nah, sebab asalnya bid'ah itu orang menyuruhkan dan banyak yang tertipu dengannya, memberi contoh yang jelek dalam agama, perbuatan baru dia beri contoh yang jelek dalam agama. Itulah bid'ah. Iya. Karena itulah hendaknya berhati-hati. Dan ini termasuk nasihat yang sangat penting sekali bagi umat. Hendaknya umat ini dijauhkan dari bid'ah. Dan umat ini diperingatkan untuk mengikuti Islam yang lurus, masuk dalam Islam secara sempurna, dan dinasihati umat ini supaya mereka meninggalkan segala sesuatu perkara baru dalam agama, perkara yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Harusnya demikian. Seorang itu menampilkan Islam, dan demikianlah, dengan hal tersebutlah seorang akan mendapatkan kemuliaan Islam, keutamaan Islam tersebut. Iya. Kemudian setelah itu menahan tobat. Iya. Setiap pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Dhilalul Jannah. Ya. Ketika beliau mentahqiq As-Sunnah karya Ibn Abi Asim. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Ibn Abi Asim dan lain-lainnya. Juga diriwayatkan oleh Ibn Wadhah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadisnya sahih. Iya. Kata beliau, "Wa dzakara Ibn Wadhah an Ayyub." Dan Ibn Wadhah menyebutkan dari Ayyub, "Annahu kana indana rajulun yara ra'yan." Jadi Ibn Wadhah ini sebagaimana yang telah kita terangkan, pengarang kitab Al-Bid'ah wa Nahyu An. Jadi dia meriwayatkan hadis dari Ayyub. Ayyub berkata, "Kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu." Sungguhnya ada pada kami seorang, dia berpendapat dengan suatu pendapat. Fatarakahu. Kemudian dia tinggalkan pendapat itu. Fa'ataitu Muhammad bin Sirin. Maka saya datang kepada Muhammad bin Sirin. Fakultu. Maka saya berkata. Maksudnya orang ini ahlul bid'ah, dia berpendapat dengan suatu pendapat bid'ah. Ternyata dia tinggalkan pendapat bid'ahnya. Ya, rujuk katanya sudah. Nah. Fa'ataitu Muhammad bin Sirin. Saya bertanya kepada Muhammad, atau saya datang kepada Muhammad bin Sirin. Fakultu, maka saya berkata, "Asy'arta anna fulan taraka ra'yah?" Apakah kamu sudah tahu? Ya, sudah merasa bahwa si fulan sudah meninggalkan pendapatnya? Ya. Ibnu Sirin hanya berkata, "Undzur ila madza yatahawwal." Ya. "Inna akhir al-hadits ashadd 'alaihim min awwalihi." Langsung Ibnu Sirin berkata, "Lihatlah, mereka akan berpindah kemana nanti? Sungguhnya akhir pembicaraan itu lebih keras dari awalnya." Yamrukuna minal Islam thumma ya'uduna ilaihi. Mereka keluar dari Islam thumma la ya'uduna ilaihi. Kemudian tidak akan kembali lagi darinya. Iya. Lihat. Ini kisah punya kelanjutan ya. Ya. Punya kelanjutan. Jadi setelah disebut seperti itu, maka ternyata didapati orang tersebut memang dia berpindah ke pemikiran yang lebih berbahaya lagi dari itu. Lebih berbahaya lagi dari itu. Dan ini sifat bid'ah. Ya. Keadaan bid'ah seperti itu. Karena itu di dalam hadis dikatakan, Allah Subhanahu wa taala menahan tobat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Ya. Nah. Sebelum saya lanjutkan di sini, ini kalimat yamrukuna minal Islam thumma la yauduna ilaihi. Ini konteks ini antara dua kurung itu datang dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Riwayat Bukhari. Ya. Nah, lafadznya akan keluar manusia dari arah masyrik. Yakhruju nasum min kibalil masyrik. Dari arah timur, yakra'una al-Quran. Mereka membaca Al-Quran. La yujawizu taraqiyahum. Tidak melewati leher-leher mereka. Itu ciri khawarij. Kebanyakan mereka orang jahala. Tidak punya ihtimam dengan ilmu. Ya. Yamrukuna minad din kama yamruku as-sahmu minar ramya. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Thumma la ya'uduna fihi. Kemudian tidak akan kembali lagi dari kepadanya. Hatta ya'udu saham ila fukihi. Sampai saham itu, ya, busur itu kembali lagi kepada fuknya. Nah, rawahul Bukhari. Dan ada lafadz lain juga semakna dengan ini, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Abu Dzar. Lafadznya yakhrujuna minad din kama yakhruju as-sahmu minar ramiyah thumma la ya'uduna fihi. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, kemudian dia tidak kembali lagi. Iya. Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahaya bid'ah. Lihat ya ikhwan. Ini satu contoh. Dan kalau kita lihat sejarah, kebanyakan orang yang jatuh di dalam bid'ah itu jarang yang rujuk darinya. Coba kan bisa dihitung berapa yang rujuk. Karena itu maknanya tidak diberi taubat, Allah menahan taubat. Ya, Imam Ahmad ditanya, su'ila Ahmad bin Hanbal an ma'na dhalik, disebut dalam kitab. Imam Ahmad ditanya tentang makna hal tersebut, qala la yuwaffaq lit taubah. Dia tidak diberi taufik untuk bertobat. Maksudnya, ya, kebanyakannya tidak bisa untuk bertobat. Begitu maksudnya. Kebanyakannya tidak bisa untuk bertobat. Ya. Karena itu kalau kita lihat dalam sejarah, kebanyakan orang yang jatuh dalam bid'ah itu semakin besar bid'ahnya. Semakin besar bid'ahnya dan semakin banyak. Asalnya bid'ah itu kecil, makin besar ia terkungkung dan tidak bisa keluar lagi. Dan bukan mengada-ngada itu. Perkataan Imam Al-Barbahari mengatakan, hati-hati kalian dari bidah yang kecil, nanti dia akan menjadi besar. Dan beliau yang berkata, sungguhnya bidah itu asalnya kecil, nanti jadi besar. Dia kongkong seorang, tidak bisa lagi dia keluar. Akhirnya dia keluar dari Islam. Bukan mengada-ngada. Memang itu kenyataan. Ya, ada di dalam nas Al-Quran menunjukkan, Quran dan hadith menunjukkan hal tersebut, dan sejarah membuktikan. Ya. Akan datang nanti kisah orang-orang yang duduk di halaqah itu. Sebutkan di akhir kita. Asal bidahnya, dikir sama-sama. Akhirnya terbunuh bersama orang-orang khawarij. Dan lihat tokoh-tokoh ru'usul ahlul bidah, Atha bin Wasil, pimpinan Mu'tazila, Amr bin Ubaid. Ada enggak mereka tobat? Enggak tobat. Iya. Jahmiyah, enggak tobat. Kemudian apa namanya, Al-Murji'ah, Al-Jabariyah, Al-Qadariyah. Iya. Kebanyakannya tidak tobat. Ada beberapa orang bisa dihitung pakai jari, Abu Hasan Al-Asy'ari misalnya. Ya, Fakhruddin Ar-Razi, ya, Al-Ghazali. Ini beberapa bisa dihitung. Bersamaan dengan itu, semua yang disebutkan itu tadi, yang tobat ini, itu pun oleh para ulama tetap diungkap kesesatan mereka dahulu. Tetap diungkap kesesatan mereka dahulu. Jadi salah pernyataan orang-orang yang mengatakan kalau sudah jatuh dalam kesesatan, tidak boleh dibuka lagi luka yang lama. Ini pernyataan orang yang goblok dan tidak tahu manhaj. Coba bayangkan, Abu Hasan Al-Asy'ari sampai sekarang dibantah terus. Padahal sudah tobat beliau, sudah menulis buku lagi. Dibantah terus pemikirannya yang dulu. Memang maksudnya bukan untuk menjatuhkan dia, sebab kesesatannya ini dianut orang dan ini harus dibersihkan, karena itu harus dibuka terus. Iya. Kesalahannya yang menyebar sana sini itu harus diterangkan. Itu maksudnya. Dan yang sangat sesalkan, orang-orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, ini seperti orang-orang ex Laskar itu, ya, menyayangkan kenapa katanya diungkap masalah-masalah seperti itu lagi. Ini menunjukkan jahil tentang manhaj dan bagaimana para ulama menilai dan apa maksud seorang itu berbicara. Dan ini juga menunjukkan mereka tidak jujur dalam bertobat. Kalau mereka jujur, mereka senang ya dibantu menjelaskan kesalahan mereka dan dibantu mengangkat dosa mereka. Tidak takut mereka sudah menyebarkan kesesatan tidak dibersihkan, ada yang membantu membersihkannya, mereka tidak senang dengan hal tersebut. Iya. Wallahul musta'an. Ala kulli hal, ini menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan bid'ah, berbuat bid'ah itu sulit untuk bertobat. Sebab asalnya bid'ah ini akan membuat seorang itu semakin larut dan larut di dalam bid'ahnya. Banyak nas dalam Al-Qur'an yang menunjukkan tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Kita buka ya dari awal Al-Qur'an sampai akhir. Kita lihat nas-nas ayat di dalam surah Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadakumullahu marata. Dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakitnya. Sudah berpenyakit, ditambah lagi penyakitnya. Nah, kemudian ayat setelahnya, beberapa ayat setelah itu, watarakahum fi dhulumati. Allahu yastahzi'u bihim. Nah, ya ikhwan. Nah, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allah yastahzi'u bihim. Ketika mereka istihza, maka Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum, dan dibuat semakin larut fi tughyanihim, dalam kesewenang-wenangannya, jadi buta. Ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Siapa yang mengikuti, apa siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak kepadanya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, ya. Lihat, mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya. Lihat, dibiarkan larut. Ayat yang keempat dalam surah Al-An'am, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahu, dan kami membalik hati-hati mereka dan perlihatan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di awal kali. Ya. Kemudian kami tinggalkan mereka di dalam kesewenang-wenangannya dalam keadaan buta. Tinggalkan, dibuat mereka buta dalam kesewenang-wenangannya. Berapa sudah itu? Yang kelima. Dalam surah Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana fi dhalalah falyamdud lahu ar-rahmanu madda." Katakanlah, siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan memberikan kelapangan untuknya dalam kesesatannya. Sudah sesat, dibuat lagi semakin sesat. Lihat bahayanya bid'ah. Naam. Ayat yang ke-6. Ya. Dalam surah As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaagu azaagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Tatkala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka lebih menyimpang lagi. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Semua ini memberikan kesimpulan pasti tentang benar kaidah ini. Bid'ah itu asalnya kecil bisa menjadi besar. Dan bid'ah ini jarang orang yang jatuh dalamnya bisa muwaffaq bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sini ada nas perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah berkata dalam Majmu'ul Fatawa jilid 10 halaman 9, kata beliau, "Wa li hadza qala a'immatul Islam ka Sufyan ats-Tsauri wa ghairihi." Karena itulah berkata para imam Islam seperti Sufyan ats-Tsauri dan selainnya, "Innal bid'ah ahabbu ila iblis minal ma'siyah." Sungguhnya bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Iya, lihat. Iblis itu senang menyesatkan manusia. Cara ia menyesatkan, senjata ia menyesatkan banyak. Apa yang paling dia sukai iblis? Yang paling sukai adalah bid'ah. Lebih dia cintai, lebih dia sukai daripada maksiat. Kenapa? "Li'annal bid'ah la yutabu minha wal ma'siyatu yutabu minha," kata Sufyan ats-Tsauri. Sebab bid'ah itu tidak diampuni darinya, tidak diberi tobat darinya, dan maksiat diberi tobat darinya. Kata Ibnu Taimiyah, makna qaulihim, perkataan mereka ini, bid'ah, "Innal bid'ah la yutabu minha," tidak diberi tobat darinya, atau tidak tobat darinya. Kata beliau, "Innal mubtadi," kata Ibnu Taimiyah, "sungguhnya al mubtadi alladhi yattakhidhu dinan," yang mereka membuat suatu tuntunan tersendiri, agama tersendiri, "lam yashra'hu Allah," yang tidak disyariatkan oleh Allah, "wala rasuluhu," dan tidak pula disyariatkan oleh rasulnya, "qad zuyyina lahu su'u amalihi," ternyata jeleknya amalan ini diperindah, "fara'ahu hasana," sehingga ia melihat amalan yang jelek ini sebagai kebaikan, "fahuwa la yatubu madama yarahu hasanan," dan dia tidak akan bertobat sepanjang ia melihat kejelekannya ini sebagai kebaikan. Itu kenapa? Sebabnya bid'ah itu jarang orang bisa tobat. Sebab asalnya dia lihat bid'ahnya ini perkara baik. Ya. Dia yakini baik. Beda maksiat. Maksiat orang tahu ini salah. Tapi bid'ah dia yakini, dia anggap ini baik. Sehingga jarang ia bisa bertobat. Dipahami ini ya, ikhwan? Kemudian setelah itu kata Ibnu Taimiyah, ya, kenapa seperti itu? "Lianna awwalat taubal ilm bianna fi'lahu syai'un lianna fi'lahu sayyi'un liyatuba minhu." Kata beliau, karena awal taubat itu dia harus mengetahui bahwa perbuatannya ini jelek, kan begitu? Ya. Kalau dia sudah tahu jelek, baru dia bertobat darinya. "Au bi annaka taraka hasanan ma'muran bihi amra ijabin au istihbabin liyatuba." Atau dia tahu bahwa dia meninggalkan ini suatu perbuatan yang baik, dia tinggalkan. Padahal ini adalah perintah wajib dia kerjakan atau perintah sunnah, sehingga dia tobat. Ya. Naam. "Wa yaf'aluhu ma dama yara fi'luhu hasana wa huwa sayyi'un fi nafsi al-amr fa innahu la yatub." Dan dia akan mengerjakan ya sesuatu itu sepanjang dia masih lihat itu baik dan sebenarnya dia itu adalah jelek. Ya. Karena itulah dia tidak akan bertobat. Demikian perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, ini beberapa poin yang berkaitan dengan khaturatul bidah, dan akan datang lagi beberapa bab yang menjelaskan tentang bahaya bidah. Insyaallah taala kita uraikan pada pertemuan yang akan datang.